Kan sama keangkuhanku saat kau putuskan cintamu. Aku tak mampu melupakanmu. I still love you, really love you. Di hatiku hanya kamu. I still love you, always love you. Hanya kamu yang mengerti diriku. Terlalu sakitnya hatimu. Hadapi semua sikap egoku. Kau semakin jauh dari pengalaman.